Kenapa? Pada mau air? Di sini yang tugas nyemprot air siapa sih? Tolong semprotin di depan sini nih, pada kepanasan. Oke. Kita lanjut lagi semua. Kurang keras nih Palembang. Lanjut lagi. Oke. Karena nafas kalian semua, Samson bisa jadi kayak gini. Thank you banget. Palembang. Dari depan sampai paling belakang, Samson sita tangan kalian di atas semua. Hey. Terima kasih buat kalian yang udah datang. Izinkan aku menyayangimu, hanyalah dirimu yang berharga. Wow, wow, wow. Ketika kau jadi sampingku, hidupku pun terasa damai seperti yang kau terbayangkan. Dalam pelanku saat hatiku ada di hatimu, dunia pun menjadi indah karena hatimu lah aku inginkan. Oh, semua tangan di atas. Oh, semua mereka.